Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد كذا سلام ينسيكان باب مجانبة أهل الأهواء wa bughdihim, bab yang terkait dengan menjauhi ahlul ahwa, ahlul bidah, dan kebencian kepada mereka. Kita masuk bab berikutnya, bab tarkis salam ala ahlil ahwa, bab meninggalkan salam, baik itu memberi salam yang itu hukumnya sunnah maupun menjawab salam, yaitu hukumnya wajib, maka ditinggalkan yang demikian terhadap ahlul ahwa. Yang dimaksud ahlul ahwa, yakni ahlul bid'ah. Kenapa mereka dikatakan ahlul ahwa? Dikarenakan ya, tidak ada satupun dari perkara bid'ah kecuali ya, padanya ada hawa nafsu. Ya. Dikarenakan mereka, ya, para pengusung kebid'ahan, seandainya pun dihadapkan, didatangkan kepada mereka 1000 dalil, maka mereka tetap tidak mau menerimanya kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu. Qala al-imam Abu Dawud. Siapa nama Imam Abu Dawud? Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Haddathana Musa Ibn Ismail. Qala haddathana Hammad. Qala akhbarana Ata'u Al-Khurasani عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كتا الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل telah menyampaikan hadis kepada kami Musa ibn Ismail, Musa ibn Ismail al-Basri, beliau thiqah dan para imam penulis kutub as-sittah, Imam Bukhari, Muslim, kemudian empat imam ahlus sunan telah meriwayatkan hadis dari Musa ibn Ismail. Qala haddathana Hammadun, Hammad. Hammad yang dimaksud di sini Hammad ibn Salamah. Di sana ada Hammadani ya, yani Hammad ibn Salamah dan Hammad ibn Zaid. Dalam bidang hadis, ya, Hammad ibn Zaid asbat. Hammad ibn Salamah thiqah. Al-Imam Al-Bukhari telah membawakan hadisnya secara muallaq. Adapun Imam Muslim dan 4 Imam Ahlus Sunan, ya, telah meriwayatkan hadisnya secara musnad. Qala, kata Hammad ibn Salamah, akhbarana Atha'un al-Khurasani. Telah mengkhabarkan kepada kami Atha ibn Abi Muslim al-Khurasani. Dia seorang rawi yang saduq, yahim kathiran. An Yahya ibn Ya'mur, dia salah seorang di antara tokoh dari tabi'in yang bertemu dengan Ibn Umar, ya, yang menghabarkan kepada beliau tentang kemunculan kaum yang mereka dijuluki dengan Qadariyah. Beliau seorang rawi yang fiqh, dan para imam, ya, penulis Kutubus Sittah telah meriwayatkan hadisnya. An Ammar ibn Yasir, dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, kata Ammar, qadimtu ala ahli, aku mendatangi keluargaku. Kedatangan beliau, ya, kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, yakni kemungkinan pada peristiwa pulangnya beliau dari salah satu peperangan. Waqad tashaqqaqat yadaya, di mana kedua tanganku dalam keadaan, yakni tashaqqaqat, ya, terluka dengan, yakni asar dari pertempuran tersebut. Kemudian fakhallaquni, maka mereka keluargaku, khallaquni biza'faran, mereka melumuri kedua tanganku, ya, dengan za'faran. Syekh Al-Abbad Abdul Muhsin mengatakan bahwa tujuan pelumuran ini litadawi, dalam rangka untuk pengobatan, ya, dalam rangka pengobatan. Faghadautu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di pagi harinya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keadaan demikian, ini beliau kedua tangannya, ya, berlumuran dengan za'faron. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaiya, ternyata beliau tidak menjawab salamku. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang ada pada Ammar, di mana za'faron ini sesuatu yang terlarang untuk dipakai kaum lelaki. Oleh karenanya ketika nampak adanya kemungkaran pada diri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk peringatan, tahdzir terhadap apa yang terjadi pada diri beliau, yakni Ammar, tidak menjawab salam. Baik, bayangkan di sini, ya, yang semisal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap pengingkarannya dengan tidak menjawab salamnya. Ya, kita tahu Ammar ibn Yasir termasuk di antara terdahulunya dalam berislam di kalangan para sahabat. Beliau memiliki keutamaan. Ya. Beliau bukan ahlul bidah. Hanya ada satu kemungkaran yang semisal ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menjawab salamnya. Ya, bagaimana lagi tentunya dengan ahlul ahwal bidah yang mereka melecehkan syariat ini, melecehkan para ulama. Ya, dan dari masa ke masa demikian sikap dan sepak terjang ahlul ahwa wal bidah. Kita tahu semisal Amr ibn Ubaid, salah seorang di antara tokoh Mu'tazilah, orang dekat Wasil ibn Atha, ketika dia berkomentar tentang salah seorang di antara imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, menyatakan inna ilma Syafi'i la yakhruju an sarawilil mar'ah. Sesungguhnya ilmu Imam Syafi'i itu tidak keluar dari pembahasan celana wanita. Ah, maksudnya ini ilmunya hanya seputar haid dan nifas. Demikian juga tokoh-tokoh yang merusak di masa kita, termasuk khususnya di fitnah yang terakhir, fitnah Musa'fiqah, bagaimana mereka mensu'fukan para pembawa ilmu dan menyatakan siapa yang membela mereka yang dinilai sebagai Sa'afiqah, orang-orang yang dungu. Padahal istilah Sa'afiqah di masa dahulu para ulama menggunakannya, itu digunakan untuk menjuluki ahlul bid'ah. Dikarenakan pada hakikatnya mereka orang-orang yang dungu, karena ilmu yang didapatkan oleh mereka tidak digunakan, tidak diamalkan. Nah, di masa kita dimunculkan istilah as-sa'afiqah ini untuk dijuluki kepada para pembawa ilmu, para masyayikh. Dan lebih parah daripada itu, ketika tokohnya Muhammad ibn Hadi radhiyallahu anhu menyatakan siapa yang membela Sa'afiqah maka dia pun Sa'afiqah. Walhasil tidak ada yang tersisa dari kalangan para ulama kecuali mendapatkan bagian dari julukan ini. Karena mereka para ulama di masa kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, tidak setuju dengan penilaian Muhammad ibn Hadi. Yang tentunya dengan itu berarti Muhammad ibn Hadi, terima atau tidak, dia menggelari Syekh Rabi, Syekh Ubaid sebagai apa? Sebagai Sa'afiqah, orang yang tidak punya ilmu, orang yang dungu. Tidak ada yang tersisa dengan prinsipnya tersebut. Dan yang demikian diikuti oleh para muqallidun dari berbagai negeri, termasuk tetangga kita, dengan mengatakan ternyata Syekh Ubaid itu enggak ada apa-apanya katanya. Oleh karena itu saya ingatkan kembali bahwa kita mendiamkan bukan karena dia mau mengambil kembali wakafnya, itu perkara kecil, tapi kita mendiamkannya karena apa yang dibimbingkan oleh Syekh Rabi' bahwa jika mereka masih mau menerima nasihat, dinasihati. Jika tidak, maka tinggalkan. Dan tipe orang-orang yang semisal itu, untuk mau menerima nasihat, ya, perkaranya sangat-sangat jauh. Karena pengalaman selama ini mau menerima nasihat hanya dari orang-orang yang disenangi, yang sesuai dengan kepentingannya saja. Kemudian waqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jadi beliau tidak menjawab salam, ya. Sehingga kalau ada sebagian yang mengatakan, kan menjawab salam wajib, ya, berarti kalau tidak melakukannya dosa. Maka di sini kita lihat bagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkaranya Ammar, ya. Beliau pada kedua tangannya ada za'faron. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menjawab salamnya. Wa qala idhhab faghsil hadza anka. Pergi dan cucilah itu, yakni za'faron dari dirimu. Baik, ini hadis yang pertama. Berikutnya wa haddatsana, ini qala al-Imam Abu Dawud, wa haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad an Thabit al-Bunani an Sumayyah an Aisyah annahu i'talla ba'irun li Safiyyah binti Huyayin wa inda Zainab fadlul zahrin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Zainab, Zainab yani Zainab bintul Jahsh, istri diantara para istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana Safiyyah, Safiyyah bintul Huyayin, salah satu diantara ummahatul mu'minin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam di sini, a'tiha ba'iran. Faqalat ana u'ti tilka al-yahudiyyah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahajaraha dhal hijjah wal muharram wa ba'da as-safar. Kata al-Imam Abu Dawud rahimahullah, wa haddatsana Musa ibn Ismail, dan telah menyampaikan hadis kepada kami Musa ibn Ismail, ya, sebagaimana sanad yang hadis sebelumnya. Qala Hammad, qala haddatsana Hammad, dia berkata bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Hammad, Hammad ibn Salama, an Thabit al-Bunani, dari Thabit al-Bunani, salah seorang di antara tokoh tabi'in, ya. Beliau Thabit ibn Aslam al-Bunani, thiqah, termasuk, ya, di antara rijal kutubis sittah. An Sumayyah, dari Sumayyah, ya, Sumayyah, ya, beliau rawiyah, ya, keadaannya maqbulah. Maknanya yuhtad bi hadithiha haythu yu'tadad, hadithnya bisa dijadikan hujjah jika ada penguat. Baik, ini keadaan Sumayyah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha, bahasanya anta milik Safiyyah binti Huyayi i'talla, jadi mengalami sakit sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tunggangan. Wa inda Zainab fadlu dhahrin, sementara Zainab, ya, beliau memiliki yakni kelebihan unta yang bisa dinaiki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zainab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab, "A'tiha ba'iran." Berikan kepadanya ya ontamu. Ini kelebihan dari kebutuhanmu itu. Berikan kepadanya. Ya, supaya Safiya ya bisa untuk ikut serta di dalam perjalanan tersebut. Dan ini ya, sebagian syurrah menjelaskan kejadiannya menjelang Hajjatul Wada. Faqalat, maka Zainab menjawab permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan perkataannya, "Ana u'ti tilkal yahudiyah." Saya harus memberi kepada si Yahudi wanita itu. Ayo sebenarnya kita ketahui ya, Safiya bintu Huyai ya, beliau adalah putra dari seorang tokoh Yahudi yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjadikannya ya, sebagai salah satu di antara istri beliau. Maka mendengar jawaban Zainab ini, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, fahajaraha. Maka beliau pun menghajarnya. Ya, memboikot siapa? Zainab. Ya. Zulhijjah, selama bulan Zulhijjah. Kemudian wal Muharram, kemudian sebagian dari bulan Safar. Baik, hadis yang kedua ini pada ta'liq disebutkan wa da'afahu al-Albani, al-Imam al-Albani rahimahullah mendhaifkannya. Ya, penyebab kelemahannya yakni rawiyah yang bernama Sumayyah ini. Kita lihat keterangan Syaikh al-Allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Qala wa hadha kafar'in lilbabi qablahu. Dan bab ini seakan cabang dari bab yang sebelumnya. Falbabu qablahu fihi mujanabatu ahli al-ahwa. Pada bab yang sebelumnya ya, pembahasannya tentang menjauhi ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Wa mujanabatu ahli al-ahwa'i tashmalu tarka as-salami wa ghayrahu. Dan menjauhi ahlul ahwa mencakup di dalamnya meninggalkan salam dan perkara yang lainnya. Termasuk jika salam saja ditinggalkan, menjawab salam saja ditinggalkan, terlebih lagi ngobrol ya dengan ahlul ahwa, maka lebih-lebih lagi ditinggalkan. Dan terkait dengan perkara ini ya, untuk kita pahami bersama, saya mungkin pernah disampaikan ya, di grup terkait dengan kapan ya disyariatkan untuk menghajar dan siapa yang pantas untuk dihajar. Syekh Abdullah Al-Bukhari ya, berkaitan dengan perkara ini mengingatkan bahwa ya, tidak semua yang dihajar itu difonis sebagai ahlul ahwa, dan tidak semua ahlul ahwa juga ya pada posisinya harus ya atau menuntut untuk dihajar. Maksudnya ya, semuanya kembali kepada sisi maslahat. Ada orang yang statusnya masih ahlu sunnah, bahkan termasuk pada kejadian seorang sahabat, sebagaimana pada kisah Ka'ab ibn Malik. Ketika maslahat menuntut untuk dihajar sebagai pelajaran baginya dan bagi yang lainnya, maka ini dilakukan. Dengan demikian sekali lagi tidak berarti seorang yang dihajar itu ya, dia difonis sebagai ahlul bid'ah. Demikian pula sebaliknya ya, terkadang ya, orang-orang yang statusnya ahlul bid'ah ya, kondisi menuntut untuk tidak dihajar. Ya. Kenapa? Karena di antara sebabnya kelemahan yang ada pada ahlul haq. Ya. Yang seandainya dilakukan hajar, maka akan muncul kemudaratan ya, terhadap mereka. Karena ini termasuk di antara bimbingan ya, Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah, hafizahullah. Ya. Ketika ahlu sunnah dalam kondisi lemah, maka termasuk di antara hikmah di dalam dakwah, ya, itu tidak menta'yin ya, tokoh-tokoh ahlu ahwa. Ya, tidak menta'yin. Hanya saja mengingatkan kepada umat tentang bahaya pemikirannya. Kenapa? Dikarenakan jika ditakyin nama-namanya, ya, maka akan muncul ya, mudarat terhadap dakwah. Kenapa? Karena pada posisi mereka memiliki apa? Memiliki kekuatan yang dengan kekuatan yang mereka miliki akan digunakan untuk memudaratkan dakwah. Maka di sini sekali lagi pentingnya hikmah ya di dalam berdakwah. Ya, tidak boleh dengan alasan salafi tidak kenal basa-basi, ya. Terus seenaknya ya, istilahnya menyebut person-person dari tokoh ya, sesat ya, meskipun dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran. Sebagaimana kita ketahui, ingkarul mungkar tidak boleh memunculkan kemungkaran. Ya. Ingkarul mungkar tidak boleh memunculkan kemungkaran. Kemudian wa arada al-muallif fi hadha al-bab an yubayyana anna tark as-salam ala ahli al-ahwa'i min al-umur al-mashru'ati fi al-islam. Pada bab ini al-muallif al-imam Abu Dawud rahimahullah menginginkan untuk menjelaskan ya, kepada umat bahwa meninggalkan salam terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ini termasuk di antara perkara-perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Aurada fihi hadis Yahya ibn Ya'mur. Beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Yahya ibn Ya'mur an Ammar ibn Yasir. Dari sahabat Ammar ibn Yasir. Qala qadintu ala ahli waqad tashaqqaqat yadaya fa khallaquni. Wa aku mendatangi keluargaku di mana kedua tanganku dalam keadaan terluka dan mereka melumuri kedua tanganku dengan za'faron. Taib al-khaluq diterangkan di sini nau'un min at-tib, salah satu di antara jenis tib. Jadi parfum. Biza'faron, al-za'faron fihi raihah wa fihi sufrah. Za'faron ini ya, memiliki sifat padanya ada aromanya, padanya ada warna, yakni warna kuning. Dan ini lebih dominan dibandingkan aromanya. Sehingga termasuk bimbingan dalam penggunaan tib ya, bahwa untuk para laki hendaknya menggunakan yang lebih dominan apanya aromanya dibandingkan warnanya, sedangkan sebaliknya untuk wanita ya, maka menggunakan yang dominan warnanya. Lidzalik, karena kondisinya demikian sifat dari za'faron, nuhiya anit taza'furi lirrijal, maka para laki dilarang untuk menggunakan za'faron. Wa nuhiya aidan an lubsi thiyabi al-muza'farah. Dan demikian pula para lelaki dilarang ya untuk menggunakan pakaian yang berlumuran dengan za'faran. Falamma qadima Ammar ibn Yasir, dan ketika Ammar ibn Yasir datang, wal'allahu qadima minal ghazwi, dan mungkin ya pada kejadian tersebut beliau yakni datang dari sebuah peperangan, faqad tashaqqaqat yadahu, dalam keadaan kedua tangannya mengalami luka, fa inda dzalika khallaqahu ahluhu, maka di saat itu keluarganya melumuri ya kedua tangan Ammar ini dengan za'farun. Faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyusallim alaihi, beliau ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengucapkan salam kepadanya. Falam yarud alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Kemudian kata beliau, wa kama jaa fi dzalik, sebagaimana pula telah datang dalam perkara ini, yakni Nabi tidak menjawab salam seseorang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi ar-rajul ladzi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatamuz dhahab, di mana telah datang seorang lelaki menghadap beliau dalam keadaan dia memakai cincin emas. Dan ini juga perkara yang dilarang bagi lelaki untuk memakainya. Fa'alqa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salam. Ya, beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudd 'alaihi. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Kemudian wa kadzalika aidan ba'da an dhahaba wa akhadha khataman min hadidin, demikian pula ya, ketika dia pergi kemudian mengambil cincin besi yang memakai cincin besi, falam waja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarud 'alaihi, dan kembali dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya. Thumma dhahaba fa akhadha khataman min fiddah. Kemudian lelaki itu pergi dan dia datang dengan memakai cincin yang terbuat dari perak. Waja'a, dan beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya. Faradda as-salama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya, salam dari lelaki tadi. Sudah ada yang ada? Masih sih? Belum? Mungkin tidak ada. Khusus semua yang ganteng itu. Sudah ada yang ada belum? وكذلك الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الحرير. Demikian juga utusan yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka dalam keadaan memakai harir, yakni memakai sutra, memakai pakaian dari sutra. Wa takhaddamu bizahab, demikian juga memakai cincin emas. Dia memakai dua perkara yang itu dua-duanya dilarang di dalam syariat ini bagi para lelaki. Faja'u fa'alqaw 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salam. Mereka datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarud alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam mereka. Fadhahabu yas'aluna ashhaban nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik, maka mereka pun pergi menjumpai para sahabat Nabi menanyai mereka tentang kenapa Nabi tidak menjawab salam mereka. Faqila lahum, maka dijawab, yang dikatakan kepada mereka, idhabu fastabdilu thiyaban ghaira hadhihi thiyab. Pergilah kalian, ganti pakaian yang kalian pakai dengan selain pakaian ini. Jadi jangan dengan memakai pakaian sutra. Wa'alqu khawatim az-zahab, dan buang, artinya jangan dipakai, ya, cincin-cincin emas itu. Tsumma tu, ya, kemudian setelah itu kalian datang dengan tidak mengenakan barang-barang tadi. Fasawfa yaruddu alaikum, niscaya Nabi SAW akan menjawab salam kalian. Fadhahabu fa'alqaw tilka thiyaba wa akhadhu ghayraha, maka mereka pun pergi dan mereka melepaskan pakaian-pakaian sutra mereka dan mereka memakai selainnya. Wa alqaw tilka al-khawatima, dan mereka pun melepas cincin-cincin emas mereka. Wa akhadhu ghayraha, dan mereka memakai cincin yang selain dari emas. Faja'u, maka mereka pun kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihim. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menjawab salam mereka. Baik, kita selesai insyaallah. Tarkus salami ala ahli al-ahwa wal murad bil ahwa'i huna al-bid'ah. Meninggalkan, yakni bab meninggalkan salam, ya, terhadap ahli al-ahwa, di mana yang dimaksud dengan al-ahwa di sini adalah al-bid'ah, kebid'ahan. Tadi sudah dijelaskan kenapa bid'ah dinamakan ahwa. Walamma kana fi hajjatil wada' qabla an yasiru ila Makkah, kana li Safiyyah jamalun mu'tal. Ketika pada peristiwa hajjatul wada, sebelum yakni berjalannya rombongan menuju Makkah, ternyata unta milik Safiyyah mengalami sakit. Fattarat ila akhdhi jamalin ghairi, maka beliau tertuntut untuk yani mengambil atau memakai unta yang lain. Wa kana inda Zainab fadl dhahrin, dan ternyata Zainab memiliki kelebihan tunggangan. Fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'tiya Safiyyata jamalan min allati hiya mustaghniyatun anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zainab untuk memberikan unta yang Zainab sendiri tidak membutuhkannya. Faqalat, ternyata Zainab menjawab, ana u'ti tilkal yahudiyah, apakah saya harus memberi si Yahudi itu? Ya, fahajarohan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baqiyata syahri dzil hijjah Dzil Qa'dah wa Dzil Hijjah wal Muharram wa syai'an min Safar. Maka Nabi menghajar, mendiamkan Zainab pada bulan Dzil Qa'dah yang tersisa, kemudian masuk bulan Dzil Hijjah, bulan Dzil Qa'dah yang tersisa, kemudian masuk bulan Dzil Hijjah, kemudian bulan Muharram, dan sebagian dari bulan Safar. Ya, dihajar selama sekian bulan. Ya. Tsumma innahu 'ada ilaiha qabla an ya'khudahu al-marad. Kemudian sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tertimpa sakit, sakit yang mengantarkan pada wafat beliau. Ya, beliau wafat di bulan apa? Bulan apa wafatnya? Beliau kembali, yakni mendatangi, ya, rumah Zainab. Fa'ataqat jariyatan laha, Maka dengan kembalinya Nabi ya, kepada rumah beliau Zainab, maka Zainab ya, membebaskan budak ya, syukran lillahi, sebagai suatu bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hina ma'ada ilaiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kembali mengunjungi rumah beliau radhiyallahu ta'ala anha. Li'annaha kanat takhsha an yadhiballahu lighadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau Zainab sangat-sangat khawatir akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kemarahan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jadi beliau sangat khawatir jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan masih menghajarnya ya, yang dengan itu ya, beliau sangat cemas akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada pelajaran tentunya bagi para istri ya, agar jangan sampai ya, menjadi sebab adanya kemurkaan dari suami, yang tentunya kemurkaan dalam hal yang pantas untuk suami murka ya, maka hendaknya berupaya untuk bagaimana apa yang bisa ditempuh untuk mencari ridha suami selama tidak menyelisihi ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena besarnya kedudukan seorang suami. Kemudian kata beliau selanjutnya, hadhihi adillatun wadihah ala tarkis salami ala ahlil bid'ah wa billahi taufiq, dan ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas ya, terkait dengan ditinggalkannya salam terhadap ahlul bid'ah wa billahi taufiq. Baik, tafadhal. Ada pertanyaan, apa keutamaan bersegera mengikuti takbiratul ihram dari imam pada salat berjamaah bagi makmum? Bagaimana dengan makmum yang masih tersibukkan dengan memakai minyak wangi ketika imam sudah takbiratul ihram, bahkan dia menawari jamaah yang di sebelahnya? Bagaimana pula ya, dengan yang masih tersibukkan dengan bersiwak? Ya, mohon bimbingannya. Tapi terkait dengan keutamaan takbir bersama imam, maksudnya bersama ini mengikuti. Baik, pada riwayat At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atani. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Ya, hadisnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Siapa yang salat ya, selama 40 hari berjamaah, di mana dia mendapatkan takbir pertama, yakni bersama imam, selama 40 hari, artinya tidak ada yang apa? Bolong. Ya. Ya. Ini bukan perkara ringan ya. Ayo. Nah, lihat keutamanya di sini, maka dicatat baginya 2 bara'ah, 2 pembebasan. Ya, yang pertama adalah bara'ah minan nar, ya, dia dibebaskan dari neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, yang kedua dia dibebaskan dari kemunafikan. Selama berapa itu? 40 hari ya, dari 5 waktu salat dia tidak terluput dari takbir mengikuti imam. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada liqa Babil Maftuh ya, pada jilid yang kedua, beliau menyatakan, as-sunnah idza kabbara al-imam an tubadira wa tukabbira hatta tudrika fadla takbira takbiratul ihram. Sunnahnya jika imam takbir, maka engkau bersegera untuk bertakbir sehingga mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Kata beliau, waqad thabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fakabbiru, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis, innamaj'ilal imam liyu'tamma bih, Fa idza kabbara fakabbiru. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika imam takbir, fakabbiru, maka segera bertakbir. Fa, ya, dalam ilmu nahu, ya, li tartib wa ta'qib. Beda dengan thumma. Thumma ada tarakhinya, ada jedanya. Ini tanpa jeda. Makanya kata Al-Imam Ibn Utsaimin, ya, yakni min hina an yukabbira wa yanqati'a sawtuhu min ar-ra biqauli Allahu akbar fakabbir anta. Jadi begitu imam selesai suaranya dari ra Allahu akbar, maka segera kamu takbir. Ya, segera takbir. Kata beliau, wala tashtagil la bi du'ain wala bi tasawwukin wala bi mukhatabati man yujanibuka. Tidak boleh engkau tersibukkan tidak dengan doa. Karena ada sebagian, ya, sebelum salat doa, ada yang baca qulatu bi rabbin nas, qulatu bi rabbil falaq. Ya, ada yang berdoa Allahumma ij'alna muqimas shalah dan yang lainnya. Ya. Jangan juga disibukkan dengan bersiwak. Ya, imamnya sudah mulai baca yang baru. Ya. Walaupun kita tahu bersiwak sebelum salat ini ada keutamaannya. Ya, laula an asyqa ala ummati, ya, la amartuhum ya bisiwak inda kulli salat. Kemudian kata beliau, tidak juga dengan berbicara kepada orang yang ada di sebelahnya. Fa inna hadza yafutu alayka idraku fadli takbiratul ihram. Karena perbuatan ini, menyibukkan dengan perkara-perkara ini, akan meluputkanmu dari keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.